والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kalau kita baca uraian Al-Bukhari rahimahullah menerangkan guru-guru yang dia jumpai di berbagai negeri, kemudian maksud penyebutan guru-guru itu adalah di pembahasan berikutnya di halaman 96, nukilan kesepakatan. Kata Al-Bukhari rahimahullah, "Kama ra'aitu wahidan minhum yakhtaliqu fi hadhihi al-ashya'." Saya tidak melihat seorang pun di antara ulama-ulama tersebut, di antara guru-guru tersebut, mereka berselisih dalam perkara-perkara berikut ini. Ya, jadi beliau sebutkan berjumpa lebih dari 1000 guru, dia terangkan sebagian gurunya di berbagai negeri. Beliau hanya ingin menegaskan makna ini, bahwa dari seluruh guru yang beliau jumpai itu, sedemikian banyaknya itu, ternyata tidak seorang pun di antara mereka yang berselisih dalam pembahasan-pembahasan akidah yang akan diterangkan oleh beliau di sini. Ada 10 pembahasan semuanya. Ya, dan ucapan Imam Al-Bukhari ini, saya poinkan 3 pembahasan. Yang pertama, keteguhan di atas akidah yang benar. Ya. Nah, ini tampak sekali dari keberadaan para salaf di masa Al-Bukhari. Ternyata guru beliau lebih 1000 orang, jumlahnya banyak seperti itu, akidahnya sama, keyakinannya sama. Dan ini bukan cuma pengalaman Imam Al-Bukhari seperti itu. Kalau kita baca ucapan Qutaibah bin Sa'id, Qutaibah bin Sa'id juga ketika memulai pembahasannya, beliau terangkan bahwa ini ucapan para imam yang dipegang perkataannya tentang Islam dan Sunnah. Itu yang ditemukan dari para imam Al-Qutaibah bin Sa'id. Dan di buku yang kedua dalam rangkaian silsilah ini, Aqidah Abu Hatim dan Aqidah Abu Zur'ah, Abu Hatim dan Abu Zur'ah Razi juga menjumpai guru-guru di berbagai negeri, semuanya tidak berselisih dalam pembahasan akidah yang beliau uraikan. Tapi keistimewaannya, Aqidah Abu Hatim dan Abu Zur'ah menguraikan pembahasan akidah lebih banyak lagi. Ya. Imam Al-Bukhari di sini hanya menyebutkan 10 pembahasan. Hanya menerangkan 10 pembahasan. Baik. Jadi semua memberikan kepada kita keteguhan as-salaf di atas akidah. Dan ini jarang diketemukan di masa ini. Seorang misalnya memiliki guru sedemikian banyak semuanya seperti itu. Para ulama sunnah alhamdulillah di setiap masa ada, tetap hidup. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memunculkan pada setiap masa itu ada at-ta'ifatul mansurah, satu kelompok yang terus menampilkan kebenaran. Dan itu tidak akan sirna hingga hari kiamat, akan tetap ada. Iya. Dan ini salah satu karakteristik akidah as-salaf. Terdapat di dalam akidah as-salaf itu keteguhan. Tidak ada kegoncangan. Tidak ada kontradiksi. Iya. Bertanya kepada seorang alim tentang pembahasan akidah, kalau dia alim sunni, seorang di atas jalan as-salaf, akan sama ucapannya dengan alim yang lainnya. Sama ucapannya dengan alim yang lainnya. Iya. Dan ini dari masa ke masa, hingga hari ini, alhamdulillah, di pokok-pokok pembahasan akidah, mereka teguh dan kuat di atasnya. Kemudian yang kedua yang saya poinkan di sini, bahwa pokok-pokok keyakinan adalah hal-hal yang para ulama bersepakat di atasnya. Ya. Jadi ini 10 pembahasan dari poin-poin dan pokok-pokok keyakinan diuraikan oleh Al-Bukhari. Dan pokok-pokok keyakinan ini usul i'tiqad, itu adalah hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan as-salaf. Ya. Siapa yang baca ucapan Al-Bukhari tidak ada perbedaannya dengan uraiannya Imam Ahmad. Siapa yang baca uraiannya Imam Ahmad, tidak ada perbedaannya dengan uraian Imam Syafi'i. Uraian akidah Imam Syafi'i tidak ada perbedaannya dengan uraiannya Imam Malik. Iya. Demikianlah dari masa ke masa. Tidak ada silang pendapat mereka di pembahasan-pembahasan akidah. Dan itu ciri kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah ia tadabbarun Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an? Perhatikan, tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an? Andai kata Al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah, pasti mereka akan temukan di dalam Al-Qur'an silang pendapat yang banyak. Ternyata tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Sebagian dari Al-Quran membenarkan sebagian yang lainnya, menguatkannya, menafsirkannya. Iya. Tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran dan Al-Karim. Dan itu ciri kebenaran. Ciri akidah salaf seperti ini. Beda dengan akidah ahlul bidah. Iya. Membawa mereka kepada kebingungan, keheranan. Iya. Kalau dia ucapkan sebuah kaidah, nanti akan datang, nanti dia selisihi kaidahnya sendiri. Dan itu tarekat ahlul bidah. Jalannya ahlul bidah. Hari ini berucap A, besoknya berucap B. Iya. Dan ini terjadi pada mereka. Orang-orang Asy'ariyah misalnya. Iya. Mereka di pembahasan sifat hanya menetapkan 7 sifat. Setelah itu datang orang-orang Asy'ariyah belakangan seperti Abu Muawiyah dan Juhani, dia tambah sifat ke-8, sifat at-takwin. Ya. Di pembahasan takdir dalam menafsirkan kata al-qas, mereka ada 13 atau 14 pendapat. Bingung saja orang yang membaca buku-buku mereka. Ya. Dari kontradiksi. Ya. Padahal warisan akidah mereka itu sumbernya dari Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ada ta'til. Dia tiadakan seluruh nama dan sifat kecuali sifat al-wujud. Orang-orang Mu'tazilah dia tetapkan sifat saja. Apa dia tetapkan nama saja, tidak dia tetapkan sifat. Orang-orang Asy'ariyah 7 sifat saja. Orang-orang Maturidiyah, orang-orang Qunnadiyah hanya menetapkan 8 sifat saja. Orang-orang Maturidiyah hanya menetapkan sifat ikhtiari, apa hanya menetapkan sifat dhatiyah, adapun sifat ikhtiari fi'liyah mereka tidak tetapkan. Jadi mereka dasarnya dari pemikiran Jahm bin Safwan, tetapi berbeda-beda di dalamnya. Berbeda-beda di dalamnya. Dan itu ciri kebatilan. Hingga hari ini ahlul bidah mengikuti ciri itu. Iya. Mengikuti ciri tersebut. Karena itu, seorang yang teguh di atas jalan, caranya itu mudah, alhamdulillah. Petunjuk as-salat terang. Pelajari buku-buku akidah, dalami, cermati. Ya, jangan mengaku salafi. Kita mendahulukan akidah, tapi di ucapan saja mendahulukan akidah, ucapan. Di perbuatannya enggak nampak hal itu. Iya. Kalau ditanya buku akidah apa yang kamu sudah ajarkan? Maka tidak kelihatan ciri seorang salafi yang betul memang memperjuangkan apa? Tentang akidah salaf. Maka seorang tidak dilihat pada apa yang dia ucapkan, dilihat pada perbuatannya. Dilihat pada perbuatannya. Dan inilah yang mewarnai kehidupan salaf. Karena itu mereka teguh di atas kebenaran. Ucapannya dan perbuatannya tidak berselisih. Iya. Pokok-pokok keyakinan adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Kemudian poin yang ketiga, pentingnya uraian akidah dari Imam Al-Bukhari. Sebab Imam Al-Bukhari di sini menukil kesepakatan. Bukan pembahasan sederhana. Beliau menukil kesepakatan dari 1000 guru lebih yang beliau jumpai. Iya. Maka ini dari sumber akidah dan rujukan yang sangat penting. Apalagi di dalamnya Al-Bukhari menjelaskan kesepakatan mengikuti jalan as-salaf. Dan ini termasuk nukilan-nukilan kesepakatan. Ya, karena guru-gurunya tidak ada yang berselisih dalam hal ini. Baik. Kata beliau, rahimahullah, "Tamara itu wafidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-asya." Saya tidak melihat seorang pun di antara guru-guru itu, ulama-ulama tersebut, berselisih dalam perkara-perkara berikut ini. Apa perkara-perkara berikut? Ada 10 poin pembahasan. Yang pertama, keyakinan seputar iman. Kata dia, "Nabina qawlun wa amal. Wa dhalika liqawlillahi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunaka wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah." Sesungguhnya agama itu adalah ucapan dan amalan. Ya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah, para mereka tidak lagi diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan agama hanya untuknya. Hunafa, sebagai orang-orang yang hanif, teguh di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus. Saya poinkan di sini tiga pembahasan. Yang pertama hakikat iman, yang kedua cakupan iman, kemudian yang ketiga dalil tentang cakupan iman. Iya. Ucapan Al-Bukhari, sungguhnya agama adalah ucapan dan amalan. Tapi di dalam judul dan di poin pembahasan saya sebut pembahasan seputar iman. Karena agama dan iman sama. Yang kedua, riwayat yang dinukil oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, Al-Bukhari berkata, "Al-iman qawlun wa amal." Dengan bahasa iman, bukan bahasa ad-din. Iya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyebutkan di Aqidah Wasithiyah bahwa an-din wal iman qawlun wa amal. Bahwa agama dan iman adalah ucapan dan amalan. Ucapan dan amalan. Baik. Jadi iman itu ada ucapan dan ada apa? Amalan. Ucapan terbagi dua. Ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Amalan terbagi dua. Ada amalan hati, ada amalan anggota tubuh. Ya, dan sebagian ulama ya menyebutkan terkait dengan lisan juga ada amalannya. Jelas ya? Maka tanpa dari sini bahwa ada keyakinan yang masuk di dalam pembahasan iman. Karena itu sebagian salaf mentakdir membahasakan bahwa iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Ucapan, amalan dan keyakinan. Dan ini tidak bertentangan dengan uraian Al-Bukhari di sini. Sebab maknanya sama. Ucapan ada dua. Ada ucapan lisan, ada ucapan apa? Hati. Amalan ada dua. Ada amalan hati, ada amalan anggota tubuh. Kalau begitu, keyakinan juga tercakup di dalamnya. Iya. Jadi, ini kali dari dalam pembahasan akidah ya. Kadang sebagian salah membahasakan sebagian pembahasan akidah, ibaratnya berbeda. Tapi makna yang mereka inginkan sama. Maksud mereka sama. Iya. Maksud mereka adalah sama. Baik. Apa dalilnya bahwa iman adalah ucapan dan amalan? Ya. Disebutkan di sini oleh Al-Bukhari ayat. "Wa ma umiru illa liya'budullah." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, ubudiyah itu sendiri luas ya cakupannya. Ada yang merupakan amalan, ada yang merupakan ucapan, ada yang merupakan keyakinan. Mukhlisina lahuddin, keikhlasan, amalan hati. Hunafa, hunafa tauhid. Iya. Dan tauhid itu sendiri cakupannya mencakup apa namanya? Ucapan, perbuatan dan keyakinan. Wa yuqimus salata, menegakkan salat. Salat amalan anggota tubuh, ada juga ucapannya dan disertai dengan khusyuk yang terkait dengan amalan hati. Niat. Wa yu'tuz zakata, zakat amalan anggota tubuh, serta dengan niat yang salih. Ya. Jelas ya? Jadi ternyata dari ayat ini, dari semua yang disebut, ada ucapan, ada amalan, ada keyakinan. Kemudian di akhir ayat dikatakan وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan itulah agama yang lurus, menunjukkan agama mencakup seluruh tiga hal ini. Iya. Jadi masuk dalam iman terangkai tiga hal: keyakinan, ucapan dan amalan. Ini semua masuk di dalam keimanan. Iya. Masuk di dalam keimanan. Nah, boleh mengatakan bahwa iman cukup keyakinan saya. Sebab nanti kata cukup keyakinan saya, Fir'aun sudah mukmin. Fir'aun mengakui Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas ya? Nanti kata cukup dengan amalan saya, maka kaum munafikin apa namanya? Sudah mukmin, sebab mereka berucap syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah telah sebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan neraka yang paling bawah. Iya. Andai kata dari amalan cukup, iya. Dari apa namanya ucapan cukup, maka dari sebagian orang-orang yang disebut kekufurannya sudah disebut sebagai mukmin. Maka harus terang ketiga hal: keyakinan, ucapan dan apa? Dan amalan. Keyakinan, ucapan dan amalan itu bagian semuanya masuk di dalam iman. Iya. Jangan membahasakan bahwa amalan adalah kesempurnaan iman atau syarat kesempurnaan iman. Pembahasan-pembahasan keluar dari penggunaan para salaf. Iya. Karena mereka menghitung amalan bagian dari iman. Bagian dari keimanan. Di antara dalil yang lain yang menunjukkan tentang pembagian ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun min al-iman." Iman itu 73 sampai 79 cabang. Jadi banyak cabangnya keimanan. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Paling bawahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu bagian dari iman. Jadi Rasulullah SAW sebutkan bahwa iman banyak cabangnya. Kemudian beliau berikan tiga contoh yang mewakili cabang-cabangnya. Satu, ucapan la ilaha illallah. Karena itu ahli sunnah berkata iman ucapan. Yang kedua, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini apa ini menyingkirkan gangguan dari jalan? Hah? Amalan. Karena itu amalan bagian dari apa? Iman. Dan rasamanya bagian dari iman. Rasamanya tempatnya di mana? Di dalam hati. Berarti dia dari amalan hati. Iya. Amalan hati tanpa pengaruhnya di badan, terasa. Baik. Jadi diberi tiga contoh yang mewakili keimanan. Ya. Jadi itulah hakikat iman dan cakupannya. Hakikat iman dan cakupannya. Dan sini Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menegaskan dalil tentang hal itu. Baik. Jadi ini tiga hal di pembahasan iman. Bahwa iman, keyakinan, ucapan, dan amalan. Kalau mau dilengkapi, masih ada dua hal yang lain. Bertambah dengan ketaatan, kurang dengan apa? Kurang dengan kemaksiatan. Siapa yang meyakini lima perkara ini, maka dia telah bagus di dalam pembahasan iman. Sudah keluar dari penyimpangan kelompok Al-Wa'idiyah dan kelompok Murji'ah di dalam pembahasan iman ini. Sebab ini dua kelompok menyimpang di dalam pembahasan iman. Baik. Dan penyimpangan mereka luas pembahasannya ya. Di sini saya hanya mengisyaratkan bahwa ini dari hal yang tidak ada silang pendapat, iman, agama terbagi dua. Ada ucapan dan agama, ada amalan. ucapan dan ada amalan. Baik. Pembahasan yang kedua, keyakinan seputar Al-Quran. Keyakinan seputar Al-Quran. Kata Al-Bukhari, "Wa'anna Al-Quran kalam Allah ghairu makhluk." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Iya. Baik. Sini sudah tiga poin pembahasan ya. Penjelasan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Yang kedua, penetapan sifat kalam. Yang ketiga, Al-Quran bukan makhluk. Mulia beliau bawakan dalil. Ini pembahasan yang keempat tentang dalilnya. Jadi beliau katakan, "Anna Al-Quran kalam Allah." Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ditetapkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Dan sekaligus ditetapkan Allah memiliki sifat kalam. Allah disifatkan dengan sifat berbicara. Dan berbicara salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Iya. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang maha baik, berdoalah kalian dengannya. Walillahil mathalul a'la. Hanya milik Allah perumpamaan yang maha tinggi, pensifatan yang maha tinggi. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui ada yang sepadan, sebanding dengan Allah? Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk dirinya sifat-sifat. Dan di dalam menetapkan sifat Allah ada dua kaidah yang dijelaskan dalam sebuah ayat. "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Terkandung di dalamnya dua kaidah. Itsbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Kaidah menetapkan sifat untuk Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Dan mensucikan Allah dari penyerupaan, dari segala kekurangan. Tapi pensucian kepadanya tidak bermakna kita hilangkan sifat-sifat. Ini dua kaidah. Iya. Maka apabila ada nama dan sifat ditetapkan dalam ayat ataupun hadis, kewajiban kita mengimani. Kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Dan kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Ini harus ditanamkan di dalam diri. Jelas ya? Ini kaidah dalam menetapkan sifat. Sifat apa itu banyak? Di antaranya adalah sifat kalam. Allah berbicara. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Iya. فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Begitu Musa datang ke mikot kami dan Rabb-nya berbicara kepadanya. Kalam. Dan kadang dengan bahasa lain, dengan Al-Qawm. Qala Allah, Allah firman, berkata. Dan kadang dengan bahasa hadis. Allah nazzala ahsan al-hadith. Allah yang menurunkan sebaik-baik pembicaraan. Ya. Kadang dengan al-midah. Wa'id nada rabbuka Musa. Dan ketika Rabbu memanggil Musa. Ya. Semuanya menunjukkan pembicaraan. Dan sifat pembicaraan itu. Dan menunjukkan bahwa pembicaraan itu dengan huruf dan dengan suara. Sebab nida, apalagi kata nida ya, itu tegas. Karena nida sepakat orang Arab itu adalah panggilan dengan suara keras. Jadi pasti dengan suara. Ya. Dan kata kalam itu sendiri dari penggunaannya secara bahasa Arab, ta, lam, mim, itu apabila dirangkai, yang terangkai darinya adalah hal-hal yang zahir, yang tampak, bukan hal yang tersembunyi. Ya. Seperti lakana, lakana itu meninju, meninju itu tampak. kalimat, kalimat melukai, luka itu kelihatan. Maka kalam itu pembicaraan pasti kelihatan, bukan pembicaraan dalam diri. Iya. Bukan hikayat, bukan pula ibarat. Seperti yang dibahasakan oleh ahli bidah. Tapi kalam hakiki. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara dan dengan apa? Dengan huruf. Maka diterapkan sifat kalam bagi Allah. Sifat berbicara. Maka kalau saya tetapkan sifat, tiga kaidahnya. Kita tetapkan Allah berbicara sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Yang kedua, tidak boleh pembicaraan Allah diserupakan dengan pembicaraan makhluk. Jelas ya? Manusia berbicara. Manusia berbicara, si A berbicara, si B berbicara. Pembicaraan A dan B sama-sama berbicara tapi beda antara dua orang. Jelas ya? Demikian pula di sifat yang lainnya, manusia melihat. Gajah juga melihat. Ayam juga melihat. Sama-sama disifatkan melihat. Apakah sama manusia dengan gajah? Jawabannya tidak sama. Samakah gajah dengan ayam? Jawabannya tidak sama. Padahal sama-sama melihat. Maka adanya kesamaan di dalam penamaan itu belum tentu menunjukkan kesamaan di dalam zat dan hakikatnya. Kalau antara sesama makhluk saja sama-sama melihat, ini melihat, ini melihat, dan hakikatnya tidak sama, apalagi kesamaan antara makhluk dan Allah di dalam penamaan lebih-lebih menunjukkan tidak sama dalam apa? Hakikatnya. Karena itu tidak boleh seorang ketiga dikatakan Allah berbicara, langsung dia berpikir penyerupaan dengan dirinya atau orang lain. Tidak boleh seperti itu. Kesemuanya dari syaitan. Harus dia lepaskan dari dirinya. Dia harus mengimani bahwa Allah berbicara sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Iya. Sesuatu itu boleh digambarkan, disifatkan, kalau dia pernah melihat sesuatu itu. Kalau dia tidak pernah melihatnya, paling tidak dia pernah melihat sesuatu yang semisal dengannya. Kalau dia tidak seperti itu, paling tidak dia pernah mendengar penjelasan tentang sesuatu itu, supaya bisa disifatkan. Jelas ya? Dan ini semuanya tidak ada di dalam sifat-sifat Allah. Ada yang pernah melihat Allah? Ada yang pernah melihat semisal dengan Allah? Ada yang pernah mendengar bagaimana penjelasan kaifiat Allah? Tidak ada yang tahu. Kalau begitu ini perkara gaib. Seorang tidak boleh masuk di situ. Kalau dia masuk di situ, itu berarti dia masuk dalam hal yang dia tidak punya ilmu. Ya, dalam perkara biasa saja, dari perkara agama, seorang masuk tanpa ilmu itu sudah berdosa. Apalagi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu di sini terdapat pengagungan dan pensucian kepada Allah. Ketika disebutkan dari sifat Allah, Allah berbicara, kita wajib tetapkan, karena Al-Quran yang menetapkannya, Rasulullah yang menetapkannya, kita menetapkan, maka itu mendustakan Al-Quran dan Hadis. Iya. Dan ketika Allah sifatkan dirinya dengan sifat berbicara, dari pelajaran keimanan, kita imani Allah berbicara sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Dan kita imani bahwa pembicaraan Allah tidak sama dengan apa? Pembicaraan makhluk. Selesai. Alhamdulillah. Mudah keyakinan ahli sunnah itu. Mudah seorang itu memahami perkara akidah dan di belakangnya dia bangun keimanan. Bertambah rasa cintanya kepada Allah, pengagungannya kepada Rabbnya. Dia mengenal kebesarannya. Iya. Dengan dia mengagungkan dan meninggikan Allah dan mensucikan Allah dari segala sifat yang jelek, sifat kekurangan dan penyerupaan dengan makhluk. Iya. Jadi kalau sudah diketahui bahwa Allah disifatkan dengan sifat kalam, perlu diketahui juga bahwa Al-Quranul Karim itu adalah bagian dari kalam Allah. Allah berbicara. Allah berbicara dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur. Kemudian Allah berbicara juga dengan Al-Quran. Iya. Dan Al-Quran itu dari pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Apa dalil bahwa Al-Quran adalah kalam Allah? Banyak dalilnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah." Allah berfirman kepada Nabi, kalau ada seorang musyrik yang meminta jaminan keamanan kepadamu, maka berikan kepadanya jaminan keamanan sampai dia mendengar kalam Allah. Ini dalam hukum tata negara ya. Kalau ada negeri Islam, ada orang kafir dari luar negeri ingin masuk ke negeri Islam, dia minta jaminan keamanan. Iya. Maka Allah perintah kepada nabinya, berikan kepadanya jaminan keamanan, lindungi supaya dia masuk ke negeri Islam mendengar kalam Allah. Mendengar Islam, mendengar Al-Quran, kalam Allah. Perhatikan, mendengar kalam Allah. Saya tanya, musyrik yang masuk ke Mekah mendengar kalam Allah, dia dengar dari Allah langsung? Tidak tentunya. Dia dengar dari Jibril? Dari Nabi Muhammad? Ya kalau dia beliau ada di Mekah, mungkin dari Nabi Muhammad dia dengar. Tapi ayat ini berlaku umum. Kalau sekarang terjadi, dia dengar dari Nabi Muhammad? Tidak dia dengar. Dari siapa dia dengar? Dari kaum muslimin yang membacakan kepadanya. Iya. Dan semuanya disebut kalamullah. Al-Quran itu disebut apa? Kalamullah. Karena itu Al-Quranul Karim adalah kalam Allah. Bagaimanapun dia ditulis, betul yang menulisnya itu pintar. Dan pintar itu makhluk. Kertas itu makhluk. Tapi yang tertulis adalah kalam Allah, bukan makhluk. Betul bahwa seorang membaca Al-Quran, perbuatan dia membaca, perbuatan hamba adalah makhluk. Tapi yang terbaca Al-Quranul Karim, kalam Allah, bukan makhluk. Jelas ya? Ini fikih yang mendalam dari ayat. Harus dipahami. Baik, maka Al-Quran adalah kalam Allah. Ya. Ini ditunjukkan oleh berbagai ayat. Dan hadith-hadith Rasulullah SAW. Ya. Ketika Nabi SAW menawarkan dirinya ke kabila-kabila, beliau berkata, siapakah yang membawa saya kepada kaumnya? Aina Quraisy qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Sungguhnya orang-orang Quraisy telah melarang saya untuk menyampaikan kalam Rabbku. Ya. Rasulullah diberi Al-Quran, yang beliau sampaikan adalah Al-Quran. Tapi beliau sebut Al-Quran sebagai kalam Rabbnya. Maka Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Ini keyakinan yang kedua. Pembahasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Al-Bukhari menegaskan gairu makhluk. Ini penegasan. Bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Iya. Al-Quran bukanlah makhluk. Dibedakan. Antara Al-Quran dan makhluk. Makhluk itu dicipta. Sedangkan Al-Quran adalah sifat Allah. Iya. Karena Al-Quran adalah kalam Allah dan kalam Allah adalah apa? Sifat Allah. Iya. Sekarang kalau ada yang berkata misalnya, penglihatan Allah adalah makhluk. Iya. Iya apa hukumnya? Pasti konsekuensinya kalau dikatakan penglihatan Allah makhluk, berarti Allah itu makhluk. Kalau dia mengatakan Allah itu makhluk, ada yang ragu kekafirannya? Dia diragukan ya, bahwa itu adalah suatu kekufuran. Jelas sampai sini? Iya. Maka mengatakan bahwa sebagian sifat Allah dalam makhluk ini perkara besar. Karena itu ditegaskan oleh Bukhari, bukan makhluk. Jadi kalimat bukan makhluk, sebelumnya tidak dibicarakan oleh as-salaf. Tidak dibicarakan. Baru mereka bicarakan belakangan setelah dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Mereka berbicara bukan makhluk sebagai bantahan kepada ahlul bidah. Iya. Sebagai bantahan kepada ahlul bidah. Dan di sini beliau bawakan dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Diqaulihi berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahar yatlubuhu hatifan wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu musakhkharatin bi amrihi." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya. Jadi buku diperbaiki terjemahannya ya, ada kekeliruan terjemahan di sini. Ya. Mungkin ini pakai program penerjemahan hanya di copy saja. Tersebut bersemayam di situ ya, diganti itu bersemayam. Ditulis beristiwa di atas arsy. Sebab tidak boleh diartikan istiwa dengan apa? Bersemayam. Bersemayam ada makna duduk. Ya, sedangkan istiwa tidak ada makna duduk. Istiwa itu ditafsirkan dengan 4 penafsiran. Ya. Al-ulu, ketinggian, al-irtifa, yang tinggi. Kemudian al-istiqrar, tetap di atas suatu. Ya. Yang tetap. Kemudian as-saud, yang paling tinggi. Itu putaran mana al-istiwa. Tidak ada kata duduk di situ. Jelas ya? Dan kata bersemayam itu mengandung mana apa? Mana duduk. Kalau dibaca di kamus-kamus bahasa Indonesia, ada mana itu. Iya. Baik. Kemudian, dia beristiwa di atas arsy-Nya. Yubshil layla nahar yatlumuhu hathithan. Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Wasyamsu wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri. Serta dia menciptakan pula matahari dan bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ini awal ayat ya, sisi pendalilannya di akhir ayat. Ya. Karena itu ditafsirkan oleh Al-Bukhari. Qala Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, berkata Abu Abdillah Muhammad bin Ismail yaitu Al-Bukhari. Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah. Tabayyana Allahul khalq min al-amri biqawlihi alalahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Maka Allah menjelaskan makhluk berbeda dengan perintah. Sebagaimana firman Allah, ingatlah. Ala ingatlah, lahul khalq wal amru, miliknya lah penciptaan wal amru dan perintah. Itu milik Allah. Penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Jadi sisi pendalilan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara penciptaan dan perintah. Miliknya lah penciptaan dan perintah, disebut dua hal yang berbeda. Karena dipakai wawu ya, dasar wawu itu yaqtadi al-mughayara, menunjukkan makna berbeda. Ya, misalnya kalau dalam bahasa Arab kita katakan jaa Muhammadun wa amrun. Datang si Muhammad dan si Amr. Pakai dan. Datang si Muhammad dan si Amr. Sekarang saya tanya, Muhammad dan Amr sama orangnya atau beda? Beda orangnya. Demikian pula ketika dikatakan ala lahul khalq wal amru. Ketahuilah bahwa milik Allah penciptaan dan perintah. Berarti penciptaan dan perintah sama atau tidak? Jawabannya tidak sama, beda. Jelas ya? Al-Quran dari perintah Allah atau amrullah, telah datang perintah Allah. Yunazzilul malaika birruhi min amrihi, menunjukkan semuanya dari perintah Allah, wahyu itu. Jelas ya? Bukan makhluk. Jadi beda antara makhluk dan apa? Perintah. Sebagaimana Allah firman Ar-Rahman allama al-Quran khalaqal insan. Ar-Rahman allama al-Quran, Allah mengajarkan Al-Quran. Disebut Al-Quran dari ilmunya, dari pengajarannya. Khalaqal insan, menciptakan manusia. Manusia dicipta, itu ciptaan. Al-Quran bukan ciptaan. Dia dari ilmu Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini? Baik. Maka ini dalil tegas sekali. Menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Dia dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Konsekuensi kekufuran yang muncul darinya beraneka ragam. Iya. Kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, berarti sifat Allah makhluk. Kalau ada sifat Allah makhluk, berarti Allah itu makhluk. Itu kekufuran yang nyata. Kalau dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti kalam Allah itu banyak. Setiap keluar kalam, berarti keluar makhluk. Berarti lahir dari Allah banyak makhluk. Itu kekafiran yang nyata. Jelas ya? Iya. Dan banyak lagi konsekuensi kekafiran di belakangnya. Karena itu sepakat para ulama, siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia dihukumi kafir keluar dari Islam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, لَقَدْ تَقَلَّدَ كُفْرَهُ الْخَمْسُونَةِ عَشْرٍ مِنَ الْأُلَمَاءِ فِي الْوُلْدَانِ وَلَّا لَكَائِيُّ الْإِمَامُ حَتَى أَنْهُمُ بَلْ قَدَ حَتَى قَبْلَهُ الْطَبَرَانِ. Telah bersepakat di dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 itu berapa? 500 alim yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Nukilan dari 500 alim ini disebutkan oleh Imam Al-Lalakai. Maksudnya di dalam kitab beliau, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Beliau bawakan, dari 500 alim, ada yang dengan sanadnya, ada yang disebutkan nama-namanya saja. Bahwa mereka semuanya mengatakan Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Dan Jahmiyah adalah kafir. Jelas ya? Itu menandakan di belakang pembahasannya, beliau berkata, itu sekitar 500 orang. Kalau saya cari lagi, saya dapat lebih daripada itu. Demikian pula telah dihikayatkan sebelumnya oleh At-Tabarani. Iya. Maka di sini pembahasan yang penting dalam akidah. Seorang ketiga mengetahui bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Dan firman Allah dari sifat Allah. Maka dia mengagungkan Al-Quran ini. Lebih cinta kepada Al-Quran. Lebih menghargai dan lebih membesarkannya. Iya. Seorang kalau dapat surat dari orang yang dia sayangi, suratnya dia simpan baik-baik. Atau dapat surat dari orang yang ditokohkan, oh Masya Allah ya, anggaplah misalnya ada yang dapat surat dari Bapak Presiden Joko Widodo, ya, kepada fulan dan fulan, dikasih wijangan-wijangan, saya nasihatkan kamu begini dan begini, oh Masya Allah, Bapak Presiden perhatian banget sama saya, ya, suratnya dia simpan, mungkin dia perlihatkan kepada anak istrinya, mungkin kepada tetangganya, mungkin dia buat podium, dia baca surat tersebut, ya, pengagungan. Ini kadang seorang tidak berpikir Al-Quran kalamullah, firman Allah, terdapat di dalamnya segala kebaikan untuk manusia, petunjuk, rahmat, nasihat, kabar gembira. Harusnya kita lebih mengagungkan lagi Al-Quran itu, lebih membesarkannya. Maka seorang ketika masuk di dalam pembahasan akidah, ya, kemudian membahas apa poin-poin pembahasan akidah itu, maka akan semakin kuat keimanannya terhadap Al-Quran. Dan ketika dia mengetahui buruknya orang-orang yang menyimpang di pembahasan Al-Quran, maka dia benci kepada hal tersebut karena pengagungannya terhadap Al-Quran Al-Karim. Jelas ya? Maka ini dari pokok-pokok keimanan yang hendaknya diperhatikan dan manfaat yang sangat besar di dalam mempelajari pembahasan-pembahasan akidah. Baik, sudah masuk waktu sholat isya. Kita sholat isya dulu. Setelah sholat isya, langsung kita lanjutkan pembahasan insyaallah taala. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.